بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita masuk pada masukan jenis yang ke-7. Qala sami'an al-mustathna. Qala al-musannifu babul istithna. Wa huruful istithna'i thamaniyatun wa hiya illa wa ghairun wa siwan wa suwa wa sawa'un wa khala wa ada wa hasha. المستثنى تعريفه هو الاسم المذكور بعد إلا أو إحدى أخواتها مخالفا لما قبلها في الحكم، مثاله قام القوم إلا زيدا. Sekarang kita masuk pada bab مستثنى. Dikatakan oleh pengarang Jurumiyah, babul istithna dan huruf-huruf istithna itu ada 8, yaitu illa, ghairun, siwa, suwa dan sawa'un, kemudian khala, ada dan hasya. Perhatikan catatan kaki nomor 1. Idza qala al-mutakallim qama al-qawmu. Faqad yatawahhamu as-sami'u annahum qawmun jami'an. Fa idza zada illa zaidan, 'alima as-sami'u anna al-mutakallima lam yaqsud idkhal zaidin fil qawm bal ikhrajahu. Apabila seorang pembicara mengatakan qamal qawm, qawm itu telah berdiri, maka as-sami' terkadang memahami bahwasanya mereka semuanya berdiri, yaitu semua orang yang ada di kaum tersebut berdiri. Nah, ketika mengatakan kaum al-kaum, berarti biasanya yang pertama kali muncul ya, nah, kaum itu semuanya berdiri. Fa idza zada illa zaidan, apabila dia menambahkan illa zaidan kecuali zaid, alima sami'u anna al-mutakallim lam yaqsud idkhala zaidin fil qawm. Maka seorang pendengar tahu bahwasanya mutakallim, yaitu orang yang berbicara tadi, tidaklah memaksudkan untuk memasukkan zaid di dalam cakupan kaum yang berdiri tadi. Bahkan dia menginginkan untuk zaid keluar dari na'am cakupan kaum tersebut yang berdiri. Dalam artian zaid tidak ikut berdiri, semuanya berdiri kecuali si Zaid. Ini maksud istitsna, yaitu dalam bahasa kita namanya pengecualian. Dan ini jelas apa ini. Oleh karena itulah dalam pengertian huwal ismul madhkur ba'da illa is al mustathna, sesuatu yang dikecualikan berarti. Nah, taib, kalau babnya babul istitsna. Kalau istitsna berarti apa? Pengecualiannya, ya, pengecualian. Sedangkan mustathna yaitu isim yang dikecualikan. Nah, makanya yang menjadi pembahasan mansubat yaitu mustathnanya, yaitu isim yang dikecualikan ini. Kenapa? Karena pada beberapa hukum pengecualian ada kondisi di mana isim yang dikecualikan tersebut dalam keadaan nasab. Perhatikan pengertian mustathna. Huwal ismul madhkur ba'da illa, yaitu isim yang disebutkan setelah illa. Atau ya, au ihda akhawatiha, atau salah satu dari saudara-saudaranya illa. mukhalifan lima qablaha fil hukmi, yang nah, menyelisihi apa-apa yang sebelumnya dari sisi hukum. Baik. Perhatikan. Jadi secara mudahnya afanillah, perhatikan wahyu, yang namanya mustatsna yaitu apa? Isim yang disebutkan setelah illa dan setelah dan teman-temannya yang menyelisihi hukum sesuatu yang disebutkan sebelumnya. Ini mudahnya. Perhatikan contoh. Misaluhu, contohnya, qamal qaumu illa Zaidan. Kaum itu telah berdiri kecuali si Zaid. Yang menjadi mustatsna mana? Yang jatuh setelah illa, berarti mana wahyu? Zaidan. Nah, sekarang Zaidan jatuh setelah illa. Nah, secara hukum dia menyelisihi sesuatu sebelumnya. Kenapa kok menyelisihi, Rifki? Zaidan menyelisih hukum na'am dari sesuatu yang disebutkan sebelumnya. Hukum sebelumnya apa sih? Na'am, hukum yang disebutkan sebelum Zaid ini yaitu apa? Rifki, paham belum? Hah? Nah, konsentrasi sekarang. Namanya mustatsna adalah isim yang disebutkan setelah illa dan teman-temannya. Nah, baik, yang dia itu menyelisihi hukum sesuatu yang disebutkan sebelumnya. Sekarang pada contoh. Mana? Perhatikan ini. Tadi dikatakan yang namanya mustatsna isim yang jatuh setelah illa. Berarti setelah illa apa? Zaidan, berarti ini mustatsna yang menyelisihi hukum sesuatu yang disebutkan sebelum illa. Sebelum illa berarti apa? Ini ya kan? Ini setelah illa mustatsna. Sebelum illa ini yang diselisih oleh si Zaid. Berarti yang dimaksud hukum sebelum illa ini apa? Berdiri ya, tidak berdiri. Kenapa? Berarti karena Z itu hukumnya menyelisihi hukum sesuatu sebelum illa. Berarti Z berdiri atau enggak? Enggak berdiri. Ya kan? Ini maksudnya. Makanya Pak, isim yang disebutkan setelah illa yang menyelisihi hukum sesuatu yang disebutkan sebelum illa ya. Sebelumnya ini maksudnya nya ini kembali ke illa ya. Ke illa atau akhwatnya. Paham? Makanya ketika mengatakan qamal qaumu illa Zaidan, di sini nah Zaid hukumnya berbeda dengan kaum, karena kaum itu berdiri, si Zaid enggak. Paham? Ya. Zaid. Paham Akbar? Sekarang ketika dikatakan na'am taib fahimat tullabu ya illa Aba Jahlin taib, berarti nah hukumnya apa di situ? Fahimat tullabu illa Aba Jahlin. Hah? Hukumnya faham ya kan? Semuanya paham. Ya, fahima. Yani para penuntut ilmu paham, pada paham kecuali Abu Jahil. Baik. I'rabnya sekarang perhatikan i'rabnya. I'rabuhu qama fi'lun madhi mabniun 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Al-qawmu fa'ilun marfu'un wa huwa mustathna minhu. Perhatikan al-qawm. Al-qawm adalah apa? Fa'il yang dirofakkan, dan dia na'am dinamakan di sini dengan istilah khusus, yaitu mustathna minhu, yang dikecualikan darinya. Ini maksud mustathna minhu, yang dikecualikan darinya. Kemudian illa harfu istithna'in mamniun ala sukun la mahalla laha min al-i'rab. Kemudian zaidan mustathna mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Tayib. Wa huwa mukhalifun lima qabla illa fil hukmi, dan zaid ini menyelisihi sesuatu sebelum illa dari sisi hukumnya. Ya, sebelum illa apa? Qamal qawmu, ya tidak? Dari sisi hukum berarti apa? Penetapan hukum berdiri kepada kaum, ya tidak? Penetapan bahwasanya kaum itu berdiri. Nah, ya. Nah, Zaidan ini menyelisih hukum itu. Kenapa? Karena dia tidak berdiri. Li'annana hakamna 'alal qaumi bil qiyam wa 'ala Zaidin bi adamil qiyam. Dikarenakan kita menghukumi, ya, pada kaum itu dengan berdiri, dan menghukumi Zaid bahwasanya dia tidak berdiri. Lalu Zaid ngapain? Hah? Duduk belum tentu, yang penting tidak berdiri. Nah, Zaid yang penting tidak berdiri. Bisa tidur, bisa duduk, bisa naam. Zaid apa? Hah? Kalau tidak tidur, tidak duduk apa? Hah? Jongkok. Jongkok juga masuk duduk. Jongkok dalam bahasa Arab afanibillah masuk dalam kategori duduk. Duduk berjongkok namanya apa bahasa Arabnya? Berjongkok bahasa Arabnya apa? Hah? Apa? Nanti cari PR. Berjongkok bahasa Arabnya apa? Makanya ketika buang air besar, ya, nah, tayyib, sunnahnya yaitu dalam keadaan apa? Tayyib dikatakan dalam kondisi duduk, bukan berarti harus duduk demprok gitu, ya. Nah, karena apa? Berjongkok masuk kategori duduk, termasuk hai'ah, ya, tata cara duduk diantaranya berjongkok. Kita kembali kepada permasalahan. Qala wa yattadihu mimma sabaqa anal istithna'a yashtamilu ala thalathati arkan. Dan jelas dari apa-apa yang telah lewat bahwa istithna itu mencakup tiga rukun. Nah, sekarang kalau dibalik, rukun istithna itu ada berapa, Muhammad? Ada tiga. Maksudnya rukun itu adalah apa? Unsur-unsur penyusun istitsna. Jadi kalau kita ingin membuat suatu kalimat yang di situ ada pengecualian, karena istitsna itu maknanya apa tadi? Artinya istitsna itu apa maknanya? Pengecualian. Ya. Mudahnya itu. Istitsna itu pengecualian. Nah, kalau kita ingin membuat kalimat yang di situ ada istitsna, yaitu ada pengecualian, maka harus ada tiga unsur ini biar lengkap. Yang pertama, al-awwal al-mustathna minhu. Apa itu mustathna minhu? Nah, wa huwa al-ismul madhkuru qabla illa, yaitu isim yang disebutkan sebelum illa. Nah, isim yang disebutkan sebelum illa. Yu'rabu 'ala hasabi mawqi'ihi fil jumlah, maka dia di'rab sesuai dengan na'am jatuhnya dia di dalam jumlah tersebut sebagai apa? Baik. Ini mustathna minhu. Berarti cara mudah, apa arti mudahnya mustathna minhu, yaitu sesuatu yang dikecualikan darinya. Nah, sesuatu yang dikecualikan darinya. Nah, dia disebutkan sebelum illah. Nah, kalau i'rabnya bagaimana? I'rabnya ya sesuai dengan kondisi dia di dalam na'am jumlah tersebut sebagai apa. Kalau na'am dalam contoh tadi, qamal qawmu illa zaidan, mustathna minhunya mana ini Rifki? Qawm. Kenapa? Karena na'am si Z itu dikecualikan dari apa? Cakupan qawm, ya tidak? Nah, secara i'rab dia kedudukan sebagai sebagai fa'il. Baik. Nah, kalau sekarang mengatakan, nah, ataitu tullaba malan illa Muhammadan. Ataitu at-tullaba malan illa Muhammadan. Sekarang mustathna minhunya mana? Akbar. Baik. Ataitu at-tullaba malan illa Muhammadan. Maknanya dulu apa? Aku beri para pelajar itu uang kecuali Muhammad. Nah, sekarang mustathna minhunya mana? Nah, mustathna minhu sesuatu yang dikecualikan darinya. Mana yang dikecualikan darinya? Tulam. Ya tidak? Nah, tulam. Kenapa? Muhammad dan ini dikecualikan dari siapa? Dari tulab, ya tidak? Paham? Di sini ini namanya mustathna minhu. Nah, kedudukan secara i'rab sebagai apa di sini? Ataitu tulaba. Kedudukan secara i'rab sebagai apa? Maf'ulun bi. Ya, yang pertama. Maf'ulun bi yang pertama. Paham, Tuan? Nah, ini mustathna minhu, yang dikecualikan, gampangnya. Sekarang wasani adatul istitna, ini lebih mudah lagi. Ya, adatul istitna yaitu alat yang digunakan untuk mengecualikan. Karena kalau bahasa Indonesia gampang ya fanihila, semuanya pakai tinggal kecuali, ya tidak. Aku beri enam para pelajar itu uang kecuali Muhammad. Nah, kaum itu berdiri kecuali Muhammad. Gampang, tidak ada kaidah. Nah, tayyib. Tapi kalau bahasa Arab, masya Allah. Nah, tayyib. Perbedaan harokat itu memberikan nama perbedaan makna. Makanya ikhwani fillah, seorang ngomong bahasa Arab cepat. Nah, kalau memberikan hak huruf-hurufnya bisa dipahami. Makanya kalau kita perhatikan khutbah-khutbah para masyayikh itu, misalnya dalam khutbah keras cepat. Tapi kalau mau diterapkan dalam bahasa Indonesia, jadi tidak jelas. Kenapa? Karena bahasa Arab kan ada panjang pendeknya, jadi tidak bisa membedakan intonasinya. Tapi kalau bahasa Indonesia kan tidak ada panjang pendeknya, yang mat mana yang tidak mat mana yang tidak. Semuanya terserah mau memanjangkan, dipanjangkan. Jadi tidak bisa. Seseorang bisa memahami dengan baik kalau terlalu cepat. Nah, yang kedua ada tul istitna, alat yang digunakan untuk mengecualikan. Wahia illa wa ghairun wasiwa bilughatiha. yaitu illa dan ghair. Kemudian siwan bilughatiha, yang dimaksud dengan siwan bilughatiha yaitu lughah siwa yang lain, yaitu apa yang disebutkan siwan, suwan dan sawaun. Ini lughah dari siwa. Baik, wa khala wa ada wa hasha. Nah, yang disebutkan atau dikatakan oleh pengarang Jurumiyah, jadi apa, ada 8 na'am, ada tul istitna, alat yang digunakan untuk mengecualikan. Wasalis, kemudian unsur yang ketiga, al-mustathna. Al-mustathna berarti apa? Hah? Yang dikecualikan. Kalau tadi mustathna minhu, yang dikecualikan darinya, ya kan? Yang dikecualikan darinya. Al-mustathna minhu, yang dikecualikan darinya. Sedangkan mustathna, yang dikecualikan. Wa huwa al-ism al-madhkuru ba'da adati al-istithna, yaitu isim yang disebutkan setelah enam alat-alat pengecualian. Walahu ahkamun i'rabiyyatun mukhtalifun bihasabi nawa'il adati. Dan mustathna ini memiliki hukum-hukum secara i'rab yang berbeda sesuai dengan jenis alat yang digunakan untuk pengecualian. Baik. Asyara ilaiha al-musannif fi ma yali, yang musannif mengisyaratkan na'am pada penjelasan berikut ini. Na'am. Karena ada yang kondisinya mansub, ada yang na'am i'rab, na'am marfu. Tayyib. Jadi tidak semuanya mansub, ikhwan fillah. Tayyib, misalnya maqama illa Zaidun. Di sini mustathnanya dalam kondisi marfu. Yang insyaallah besok kita bahas. Jadi ini tiga unsur penyusun mustathna atau dalam pembahasan istitna. Tiga unsur penyusun na'am istitna, yaitu suatu pengecualian. Harus ada yang namanya mustathna minhu, kemudian ada tul istitna dan mustathna. Ada hal yang perlu diketahui, kenapa dikatakan dengan ada tul istitna? Kalau dalam matan dikatakan apa? Huruful istitna. Kenapa? Karena na'am sebenarnya fanifila dari kedelapan itu tidak semuanya huruf. Tidak semuanya huruf. Karena khala, ada dan hasya ini ada na'am adalah apa? Fi'il. Taib. Bisa dia datang dalam kondisi sebagai fi'il. Na'am. Makanya dalam syarah dikatakan dengan adatul istitna, alat untuk mengecualikan. Kenapa? Tidak semuanya 100% huruf. Paham? Perhatikan tanbih. Di sini ditegaskan. Adalah sahibul mutamimah na'am an qawlil musannif huruful istitna biqawlihi adawatul istitna wa huwa ahsan. Ya, pengarang al-mutammimah. Nah, dia beralih dari perkataan musannif huruful istitna dengan perkataannya adawatul istitna. Jadi dalam mutammimah nah diganti khalifilah dengan adawatul istitna, yaitu alat-alat untuk mengecualikan. Dan ini lebih bagus. Kenapa? Li'annal adawat tashmalul asma' wal af'al wal huruf. Dikarenakan adawat itu mencakup isim, fi'il, dan huruf. Nah, yang penting itu alat digunakan untuk mengecualikan. Wa itlaqul musannif 'alaiha hurufan wa hiya laysat kullaha kadzalik. Nah, dan penggunaan musannif pada permasalahan mustathna ini, nah, tayyib atau pembahasan istitna ini semuanya berupa huruf, ini tidak semuanya huruf. Tayyib. Kadzalika. Nam laisat kullaha kadzalik. Qad yakunu fihi iskalun 'alal mubtadi. Nah, kalau dikatakan semuanya huruf, mungkin ini akan menimbulkan iskal pada sebagian apa? Sebagian pemula. Tayyib. Kok dikatakan semuanya huruf? Maka jawabannya wa ujiba bi anna al-musannifa qalahu taghliban li illa li anna al-istithna ghaliban yaqa'u biha wa hiya harfun. Jawabannya ikhwanillah, kalau ditanya lu jurumiyah, dalam jurumiyah dikatakan huruful istithna. Nah, maka jawabannya iya, dikatakan huruf oleh pengarang karena apa? Dia apa? Dia pukul rata. Taghliban itu maksudnya apa? Nah, dia pukul rata, hukumnya disamakan sesuai dengan illa. Kenapa? Karena illa adalah huruf dan mayoritas penggunaan dalam bab istitsna menggunakan illa. Kebanyakannya kan illa. Jadi semuanya akhirnya dikalahkan, dipukul rata, di seakan-akan semuanya huruf seperti illa. Ini maksudnya. Paham? Nah, paham sampai di sini. Dan pembahasan istitsna ikhwanifillah perlu dipahami dengan baik, karena termasuk pembahasan yang perinciannya lumayan rumit dibandingkan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Maka tiga unsur ini dipahami dulu sehingga nanti akan mudah ketika kita membahas hukum na'am isim yang jatuh setelah illa itu. Barakallahu fikum. Naktali bihadzal.